Apakanlah kaki di jalan ilahi, jangan ragu lagi, janji surganya pasti. Kobarkanlah api peperangan suci, yakin kemenangan janjikan bidadari. Bangkitlah segera, wahai